biarkan orang menyentuhmu, takkan ku biarkan orang menjamahmu. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Nahan rasa loro yen nyawang riko ambe wong liyo, tanpa kerasa ati nelongso netes elosa joneng moto. Tanpa kerasa ati nelongso netes elosa joneng moto. Takkan merubah haluan cinta kita. Telah kembali, kembali padamu kasih, setelah lama ditinggal pergi. Lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Oh, oh, oh, oh, oh, sakitnya hatiku, kau buat kecewa. Cinta di dalam rumah tangga kita. Yang ada hanya celaka, karena hati kau sakiti. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa aku sesali yang telah terjadi, kekasih yang yang paling ku cintai kini terluka. Alasan oh sing ke